Oh. everybody. DJ Baro. Masih membaca luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian yang kita buka harapan. Mengering air mata mengenang percintaan. Oh, diriku sedar ku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Haruslah I think.